gambar tangan. Tangan yuk, Pak. Buka tangan. Ya. Udah. Hitung berapa rintik hujan yang turun, jatuh berderai membasahi. Dengarkan melodi deras suaranya, sebanyak itulah aku menyayangi. Tunggulah ibu saat hujan berhenti. Ada apa? Mentarikan bersinar lagi. Sampai kapanpun cinta.